السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام كتب الله سبحانه وتعالى ومدكن كتاب melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-11. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Yunus ayat ke-11. Nah. Baca Bu Kurniati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Kedengaran ya Ustaz ya? Ya, kedengaran. Nah, dan seandainya Allah menjenggerakan keburukan bagi manusia yang mereka minta segerakan sebagaimana ya, yang mereka minta segerakan kebaikan, niscaya tercapailah waktu atau ajal, tercapailah ajal untuk mereka. Dan kami biarkan mereka, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, mereka dalam kezaliman lagi kebingungan, dan mereka kebingungan. Terombang-ambing dalam kesesatan mereka gitu. Ya mahun ya, mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Nah. Al-wawu harfu atfin, lau harfu syartin, wa yu'ajilu, ini enggak jasmin ya, lau. Yu'ajilu fi'al mudhari, Allah lafzu jalalah sebagai fa'il, linnasi jarwa majrur, syarra maf'ulun bih dari yu'ajilu isti'jala ini apa ya isti'jala fi'il madhi sijala enggak lah kalau fi'il madhi itu istajala kalau oh, istijala itu kan oh masdar ini masdar ya dan oh ya minta mereka minta segerakan ya masdar berarti mudhofun ilaih mudhof ilaih dari keburuk ya mansub kan itu ya. Oh iya deh mansub yang mereka berarti apa ini ya maf'ul itu ya maf'ul mutlak dari yu'ajilu Dari mana? Kan itu yu'ajilu itu kan fi'ilnya ya berarti itu kan ista'jala kan masdarnya ya Iya benar. Ini maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak ya maf'ul mutlak hum mudhofun ilai bil khairi jarwa majrur alamu lamu taukid lamu jawab ya lamu jawab ya Iya lah mau jawab. lamu jawab dari lau Kodia fi'il madi ilaihim jarwa majrur ajalu ajaluhum itu fa'il dari kodia Naibul hum fa'il. oh ya ya dong oh ya ini majhul ya fi'il madi majhul ya lo kodia fi'il madi majhul ajaluhum naibul fa'il humnya mudhofun ilaih alfa'u harfu atfin nadaru ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu domir mustatir nahnu alladzina isi mausul sebagai maf'ulum bi la harfu nafin yarjuna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il liqa'a maf'ulun bi na mudhofun ilaih fi tughyanihim jarwa majrur him mudhofun ilaih ya'mahun fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il terjemahannya walau yu'ajjilullahu linnasi ijabata da'aihim Doaihim. Oh, doa ya ijabata doaihim fi syarri kasti'jalihim lahum fil khairi bil ijabati lahalaku ya niscaya mereka dibinasakan lahalaku lanya harfu jawab ya Ustaz ya jawab dari lo lahalaku fanat surukul ladina la yakhafuna iqabana wala yuqinuna bil ba'thi wan nushuri ya berarti ya wan nushuri fi tamarrudihim wa utuwihim ayataraddaduna hairina Nah. Dan seandainya Allah mempercepat pengabulan doa-doa mereka dalam keburukan sebagaimana mereka minta dipercepat dalam kebaikan, agar mereka agar Niscaya. niscaya kok agar sih Ya, niscaya niscaya. mereka kami binasakan dan kami biarkan mereka orang-orang yang tidak takut kepada hukuman atau azab kami, dan mereka juga tidak yakin tentang hari kebangkitan dan penghidupan kembali, ya nusyur sama ya sih ya, dan hari kebangkitan dengan dengan penentangan mereka dan kesombongan mereka, dan mereka ragu, dan mereka dalam keadaan ragu lagi kebingungan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Kalau sekiranya Allah menyegerakan untuk manusia keburukan sebagaimana mereka minta disegerakan mendapatkan kebaikan, niscaya akan diputuskan ajal mereka, akan ditetapkan ajal mereka. Kami membiarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Dalam banyak ayat kan kita membaca bagaimana orang-orang kafir Quraisy ya ketika diancam dengan neraka. Ya, mereka mengatakan ya, Pak Tina Bima Tuadun ya, maka datangkanlah apa yang kalian janjikan. Jadi mereka malah menantang agar segera diturunkannya adab. Dan jawaban semacam ini ternyata dilakukan oleh seluruh umat yang membangkang kepada Rasulnya. Ya, kemarin kita telah membaca bagaimana seluruh umat yang membangkang kepada Nabinya, mereka minta disegerakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun memberikan azab kepada mereka. Bagaimana Allah memberikan yang menyegerakan azab kepada kaumnya Nabi Nuh ya, pada kaumnya Nabi Hud, pada kaumnya Nabi Lut, pada kaumnya Nabi Salih. Mereka semuanya disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka pun sama-sama meminta disegerakan azab oleh Allah Azza wa Jalla, tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disegerakan azabnya. Ya, makanya dalam ayat ini dikatakan kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan yang mereka minta, maka mereka telah binasa. Namun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya dengan umatnya, maka tidak ada azab yang disegerakan di dunia, semuanya akan diakhirkan nanti di akhirat. Ya, nah. Ya, baca Bu Fatim. Ya, Mustajib. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa idha massal insana dhurradu وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ Jangan dipanjangin masah gitu aja. Ya, masah. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan ketika menimpa manusia kesusahan ya. Mereka berdoa kepada kami ketika berbaring atau duduk atau berdiri, maka tatkala kasyafna itu ini ya, kami hilangkan. Nah, kami hilangkan darinya kesusahannya dia apa, berjalan seakan-akan dia memohon seakan-akan dia berjalan, marah itu kayak melewatinya seakan-akan. Dia melewati seakan-akan duri apa bahayanya berlalu. Nah gitu. Dia melewatinya seakan-akan tidak pernah memohon kepada kami untuk menghilangkan kesusahan yang dia derita. Dia seakan-akan tidak pernah melewati bahaya itu. Kok gitu sih? Seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan kesusahan yang dia derita. Seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan kesusahannya dia. Begitu juga kami hiasi lil musrifi, orang-orang yang melampaui batas dengan apa yang mereka kerjakan. Al-waw harfu adfin idza dzarfiyah. Jika ketika ini dzarfiyah syartiyah. Dzarfiyah syartiyah masa fi'lun madhin al-insana maf'ulun bih ad-durru fa'il dari masa. Da'ana fi'lun madhin nas sebagai fa'il li janbi darru majrur al-ha'u mudhafun ilaih au harfu adfin qa'idan halisan keadaan duduk. Kalau dia dibilang hal terus awalnya buat apaan? Oh, adfin. Matub sih. Matub ke janbi sih. Hal ya, dia matub ke hal yang dibuang ya. Oh, dia matub ke hal yang dibuang. Au harfu adfin qaiman matub. Alfa alfa'u haqu isti'naf lama lorob zaman ya. Kasyabna fi'lul madhin na sebagai fa'il anhu jar wa majrur durra maf'ulun bi al-ha'u mudhafun ilaih marra fi'lul madhin ka'an jar wa majrur lam harfu jazmin yada'una fi'lul mudhari'un majazum bilam ila durrin jar wa majrur. Nanya apa? Nanya maf'ul bi. Nanya maf'ulun bi ila durrin jar wa majrur massa fi'lun madin fi'lun madin sa? Iya fi'lun madin. Al-ha'u maf'ulun bi kadzalika jar wa majrur zuyyina fi'lun madin fa'ilnya mustatir takdiruhu huwa sa? Ya udah Allah. Lil musrifina jar wa majrur. Itu namanya fi'il majhul. Oh, fi'il majhul. Nanti naibul fa'ilnya mak yang ini nih. Oh, zuyina fi'lun madin majhul lil musrifina jar wa majrur ma naibul fa'il kanu fi'lun madin nakis waw al waw sebagai fa'il isim kanu ya maluna fi'lun mudhari'un al waw sebagai fa'il jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar kanu. Nah, ayat ke 12. Wa ida asobal insana syiddatu istighosa bina istighosa ini kan bermadi. Oh ya. Oh istighosa yastaghisu. Ada alifnya tapi saya. Oh istighosa bina fi kasfi dalika anhu wa mutujaan. Mutajian. Nah, tadi antum kalau nanya halnya apa ini mutajian li jambihi. Jadi makanya dia matupnya ke mutajian. Oh, nah. Mutajian li jambihi au qa'idan au qa'iman ala hasabil halil allati yakunu biha inda nuzuli dalika dhurri bihi. Falamma kashafna anhu syiddatu allati asabathu. Asobat hu istamarra ala tariqatihi ula qabla an yusibahu darra ad-darru ad-darru wa nasiya ma kana fihi minasyiddati wal bala'i wa tarkis syukri di rabbih. Kan antum bilang wa nasiya berarti wa taraka. Oh, fi'il wa taraka syukru ataraka syukran di rabbihil ladzi Faraja anhu ma kana qad nazala bihi minal bala'i kama zuyyina li hadzal insani istimrarihi. Haibul fa'il dari sini, dari zuyina. Zuyina, oh nah, istimrar. Ala juhudihi wa inadihi ba'da kasfillahi anhu ma kana fihi minad durri zuyina lil ladzina asrafu fil kadzibi ala Allahi wa ala anbiya'ihi ma kanu ya'maluna min ma'asiyat min ma'asillahi wa syirki billahi wa syirki bihi. Dan ketika menimpa manusia musibah yang sangat kuat, dia memohon pada kami dengan mengharap. Kasbi itu untuk mengangkat, menyingkap. Untuk mengangkat itu dari apa? Darinya. Itu, darinya. Ketika apa? Berbaring. Ya, sambil berbaring. Sambil berbaring di sampingnya atau duduk atau berdiri atas keadaan yang dengannya kasab itu tergantung tergantung keadaan yang dengannya di sisi ketika menimpa turun, dia ketika turun kesusahan tersebut maka tatkala kami angkat darinya kesusahan yang menimpanya yang terus menerus enggak atas... Istamarta maksudnya ia melanjutkan. Oh, dia melanjutkan atas jalannya yang pertama sebelum ditimpa musibah. Dia dan dia lupa atas apa yang menimpanya yaitu bala dan meninggalkan syukur terhadap Tuhannya yang faroja mengangkat. Faroja itu apa memberikan jalan keluar. Memberikan jalan keluar darinya tentang apa yang dengan apa yang sungguh telah diturunkan dengannya bala sebagaimana telah dihiasin manusia untuk terus-menerus atas kejahilan. Juhud itu penentangan. Oh, atas penentangan dan wa'ina dihi. Ina itu sama, pengingkaran juga. Pengingkaran setelah Allah mengangkat darinya apa yang musibah menimpa padanya telah dihiasi orang-orang yang asrofu itu ini saya asrofu baharat asrofu itu ya melampaui batas berbeda iya. Orang yang melampaui batas di dalam mendustakan Allah dan nabi-nabinya dan yang apa melakukan maksiat kepada Allah dan syirik dengannya. Nah, mebarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iyakum ya sayyidi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan apabila menimpa manusia ya kesusahan, da'ana manusia tersebut berdoa kepada kami li jambihi aw qa'idan aw qa'iman sambil berbaring atau duduk atau berdiri. Nah, inilah sifat manusia gitu ya. Kalau ditimpa kesusahan, kesulitan baru ingat Allah Azza wa Jalla. Kalau lagi senang lupa dia lalai dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Giliran kena musibah baru ingat Allah, mau berbaring, mau duduk, mau berdoa, mau berdiri, dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesusahannya, musibah yang menimpanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma kashafna anhu durrah marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Maka ketika kami menyingkap, mengangkat kesusahannya, ia berjalan seakan-akan sebelumnya dia tidak berdoa kepada kami untuk menghilangkan kesalahan yang ia derita. Dan memang inilah sifat manusia gitu ya. Ketika ditimpa musibah, ditimpa kesalahan, dia berdoa siang dan malam, sambil berbaring, sambil duduk, sambil berdiri, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika musibahnya diangkat, kesalahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersikap seakan-akan sebelumnya enggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa, ya. Inilah kebanyakan manusia seperti ini ya, kebanyakan manusia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah hilang musibahnya, udah hilang kesusahannya, dia balik lagi ke keadaan sebelumnya, ya. Yaitu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks orang kafir ya sama seperti itu. Ya, seperti kisahnya Fir'aun yang meminta kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, bahkan ia berjanji, ya kalau Nabi Musa berhasil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberhentikan semua musibah yang menimpa Fir'aun, dia akan beriman. Ini janji Fir'aun kepada Nabi Musa. Namun setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkan doanya, apa yang terjadi? Ya, Fir'aun kembali pada kekufurannya. Dia bersikap seakan-akan tidak pernah meminta hal tersebut kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah dijadikan indah bagi orang yang melebihi batas apa yang mereka kerjakan. Jadi kenapa orang kafir itu atau orang munafik atau orang fasik atau ahli maksiat mereka betah dengan keburukan, kejelekan, maksiat yang mereka lakukan? Ya ini karena dijadikan indah pada pandangan mereka apa yang mereka kerjakan. Yang mereka lakukan salah, tapi syaitan menjadikan indah pandangan mereka seakan-akan mereka di atas kebenaran. Ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah semuanya mereka adalah para pembuat kerusakan di muka bumi, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Kenapa? Karena dijadikan indah dalam pandangan mereka keburukan yang mereka lakukan. Nah, ya, baca Umum Mikyal. Mana Umum Mikyal? Hadirah. Nah, baik. Bu Dahilis tadi. Bu Dahilis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمون. Dan sungguh umat-umat terdahulu telah kami binasakan ketika mereka berbuat kezaliman. Dan Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan keterangan yang nyata. Dan mereka tidaklah beriman. Demikianlah kami beri balasan kepada kaum yang berbuat dosa. Allah batin. Ya Allah. Allah batin alamul mutaukid qad harfu tahqiqin ahlakna fi'il madi nafa'ilnya al-quruna maf'ulun bi min qabli jar majrur kum mudafun ilaihi lamma zaraf zalamu fi'il madi waw sebagai fa'il. Allah batin ja'at fi'il madi atau alamatu tahnis aknis hum maf'ulun bi rusulu fa'il hum mudhafun ilaihi bil bayyinati jar wa majrur Allah fa'fin ma harfu nafin kanu fi'il madi nakis Allah isim kanu alamu lamukai yu'minu fi'il mudhari mansubun bil lamikai Allah fa'il kadzalika isim isharah. Kasih dekat tuh, jamajur aja. Kazalika jarwa majrur, Najzi fi'il mudhari ya. Iya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari al-qauma maf'ulun bi al-mujrimina na'at. Fi'il mudhari fa'ilnya nahnu. Jangan lupa. Oh, iya. Fa'ilnya nahnu al-qauma maf'ulun al-mujrimina na'at. 13 ya. Tinggal itunya ya, saya. Tafsir 13. Ya. Walaqad ahlaknal umama allati kadzabat rusulallahi min qablikum ayyuhal musyrikuna bi rabbihim lamma asyraku waja'athum rusuluhum min indillahi bil mu'jizatil wadihati wal hujaji allati tabayyana sidqa man Manjaati tubayinu kali tubayinu sidqa. Oh, tubayinu. Tubayinu sidqa manjaa biha. Falam takun hazihil umamil lati akhlaqnaha litusaddiqa rusulaha. Watan qodalaha. Fastahaqqul halaka. Fastahakul halaka mithlu dhalika al-ihlaka. Tidak apa ihlaka? Ini kan mudhaf ilai kan? Mithlu dhalika al-ihlaki. Oh, mithlu dhalika al-ihlaki najzi kulla mujrimun. Kulla mujrimin. Kulla mujrimin mutajawizin hududallahi. Ini berarti kullu mujrimin mutajawizi hududillahi. Wizi apa wizi, Ustaz? Mutajawizi. Wizi. Hudu? Kullu mujrimin mutajawizi hududillahi. Ini mudhaf nih. Oh, mudhafnya ya. Mutajawizi hududillahi. Tadi dulu deh. Ini soalnya nakirah sih ya. Kan pendosa ya, yang melampaui batas. Pendosa yang melampaui batas hukum-hukum Allah. Iya ya, maksudnya kalau mau jadi, iya boleh. Iya, kalau mau jadi jawizin hudud Allah, betul. Hudud Allah. Dan sungguh telah kami binasakan umat-umat yang mendustakan Rasul-Rasul Allah sebelum kalian. Wahai orang-orang yang mempersekutukan Tuhan-Tuhan mereka, ketika mereka mempersekutukannya. Rasul-rasul dari sisi Allah telah datang pada mereka dengan mukjizat yang jelas dan hujah yang menjelaskan kebenaran kepada siapa yang datang. Ini gimana terjemahan kalau saya? Sitkom. Gimana? Manja'abiha itu menerjemahkannya gimana? Iya, yang menjelaskan kebenaran siapa yang membawanya. Oh, siapa yang membawanya? Siapa yang membawanya? Maka tidaklah kalian umat, maka tidaklah umat ini kami binasakan agar mereka membenarkan rasulnya dan memilihnya, gitu Ustaz. In qada itu tunduk. Oh, dan tunduk padanya. Mereka pantas binasa seperti pembinasaan yang demikian, gitu. Iya. Yeah. Kami balas setiap pendosa yang melampaui batas hukum-hukum Allah. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'athum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sungguh kami benar-benar memisahkan generasi-generasi sebelum kalian ketika mereka berbuat kezaliman. Jadi Allah mengingatkan kalau umat-umat terdahulu mereka menentang dakwah para rasul, Allah akan mengadab mereka. Kita lihat bagaimana kaumnya ya Firaun beserta pengikutnya dibinasakan oleh Allah, kaum Lut ya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Shalih, mereka semua ketika menentang dakwah para nabinya, Allah langsung binasakan ya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah melihat dalam sejarah Rasulullah SAW ada umatnya yang diadab dalam bentuk adab. Ya, kalau mereka binasa karena peperangan, ya ada. Tapi karena adab yang Allah turunkan secara langsung tidak ada. Karena ini adalah doanya Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan betapa beliau sangat memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya. Ya. Waja'atum rusuluhum bil bayinat. Sementara telah datang kepada mereka para rasul mereka yang membawakan penjelasan. Jadi umat-umat yang diadab itu tidak serta-merta langsung diadab. Pasti ada utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada mereka. Wa makanu yu'minu, namun mereka tidak mau beriman. Jadi karena mereka enggak beriman, maka Allah azab mereka. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Seperti itulah kami pun akan membalas orang-orang yang banyak berbuat dosa. Jadi sebagaimana Allah menimpakan adab pada kaum pembangkang yang terdahulu, yang mereka membangkang kepada nabinya, Allah pun sama akan memberikan balasan yang pedih kepada kaum yang banyak berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kekufuran dan kesyirikan. Tentunya nanti di akhirat, ya. Nah, tapi sama-sama aja, Allah akan membalas, ya, semuanya. Ada yang disegerakan di dunia, ada yang diakhirkan nanti di akhirat. Nah, silakan baca apa itu. Nah, Mas Tad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kalian pengganti di bumi setelah mereka agar kami mengetahui bagaimana kalian berbuat, kalian beramal. Tuma harfu atfin, ja'alna fi'il madhi, na fa'ilnya, kum maf'ul bi, khala'ifa maf'ul bi kedua, fil ardi jar majrur, mim ba'di jar majrur, ba'di dhorof him mudhof ilai, alam lamukai, linangguro fi'il fi'il mudore fa'ilnya ana fi'il mudore mansubun bila mukai, ya, fa'il mudore mansubun bila mukai kaifa harfu istifham ta'malun fi'il mudore alwawu sebagai fa'ilnya. Ustaz, kurang ke bawah, ya. Oh iya. Tsumma ja'alnakum ayyuhan nasu khulafan fil ardi mim ba'di qurunil muhlakati linanzura kaifa ta'maluna akhairon am sarron fanajazikum bidzalika hisba amalikum. Kemudian kami menjadikan kalian wahai manusia pengganti khalifah di bumi setelah generasi yang dihancurkan itu, agar kami mengetahui bagaimana kalian berbuat, apakah kebaikan atau keburukan. Maka kelak kami akan membalas kalian karena itu dengan balasan atas amal kalian. Nah, mubarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Kemudian kami jadikan kalian saling bergantian di muka bumi setelah kehancuran mereka, ya, setelah kebinasaan kaum-kaum terdahulu yang Allah binasakan. Linanzura, agar kami melihat bagaimana kalian beramal. Jadi manusia di muka bumi ini, ya, merupakan khalifah. Makna khalifah adalah saling menggantikan. Ketika hilang satu generasi, maka akan muncul generasi yang lain sampai hari kiamat. Itu makna dari khalifah. Kenapa Allah pergilirkan kehidupan manusia? Linadzura kaifa ta'malun. Agar kami bisa melihat bagaimana kalian beramal. Apakah kalian merupakan ahli kebaikan atau ahli keburukan? Ya, maka Allah akan membalas sesuai dengan amalan kalian. Nah, ya baca Bu Azmi baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Suaranya timbul tenggelam gitu ya. Oh, gitu. Agak jelas sih, nggak apa-apa. Ya. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami sebagai penjelasan, dia berkata, bagi orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, maka datangkanlah dengan Quran yang selain Quran ini, atau gantilah Quran ini. Katakanlah, tidaklah kami akan menggantinya. Apa ya ini? Hanya dari diriku gitu. Oh, hanya dari diriku. Yang aku ikuti hanyalah apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika bermaksiat kepada Rabbku akan azab di hari kiamat. Al-waw harfu asfin. Idza zarf yasariyah tutla fi'il mudhari majhul, fa'ilnya ayatu, kemudian alaihim jarwa majur, ayatuna fa'il dan namu dafun ilaih, bayyinatin sebagai hal, qala fi'il madhi, fa'ilnya alladzina, isim mausul sebagai fa'il, la harful nafiyin, yarujuna fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, liqa'a maf'ulun bih, na sebagai mudhafun ilaih, iti fi'il amar, bi qur'anin jar wa majur, ghairi na'ad hadza mudhafun ilaih, au harfu atfin badilhu matuf ke iti, pul fi'il amar ma harfu harfu nafi yakunu fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il li jar wa majur. Wawnya ma asli. Ma yakunu li, berarti al fa'ilnya. Akhirnya nanti dia masdarian. Masdarian ubadilahu. Li jar wa majur an ubad an harfu nasbin wa masdarin ubadila fi'il mudhari mansubun bi an hu maf'ulun bi min dan kalimat apa kan an ubadilhu itu sebagai fa'il. Min harfunja tilqoi majrur nafsi mudafun ilaih. Kemudian in harfu syartin. Ini kalau begini ini harfu nafsin. Oh iya, ada ilah ya Ustaz. In harfur atfin harfun nafin. At-tabi' fil mudhari fa'ilnya dhamir mustatir ana illa ada tu istilah ma isim mausul sebagai sebagai apa ini mana ma di sini ya, sebagai ini maful bi oh ya sebagai maful bi yuha fi'il mudhari majhul ila ya jar wa majrur kemudian ini harfu innya harfu tahqiq ya-nya sebagai isimnya akhafu harful fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir ana kemudian in asaitu in lagi harfu syartin asaitu fi'il madi fa'ilnya ana itu sebagai fa'ilnya robbi robbi maful bi alias sebagai mudhafun ilai adaba itu dhorof ini maful bi ini akhafu adaba yaumin adhim in asaitu robbi jadi adaba maful bi adaba maful bi yaumin mudhafun ilai adhimin na'am wa idza tutla 'ala al-musyrikina ayatullahi allati anzalnaha ilaik ayyuhar rasul wadihatin qala alladhina la yakhafuna al-hisab wa la yarjuna thawaba wa la yu'minuna biyaumil ba'thi wan nusyur i'ti bi qur'ani ghayri hadha aw badil hadha al-qur'ana bi an taj'al al-halala haraman wal harama halalan wal wa'da wa'idan wal wa'ida wa'dan wa an tusqit ma fihi min aibi alihatina wa tusfihi ahlamina qul lahum ayyuhar rasulu in dhalika laysa ilayya wa innama attabi'u fi kulli ma amarakum bihi wa anhaakum anhu ma yunazzilhu alayya rabbi wa ya'muruni bihi inni akhsha minallahi in khalaftu amrahu adhaba yawmi 'azimin wa huwa yawmul qiyamati. Dan jika dibacakan kepada orang-orang musyrik ayat-ayat Allah yang kami telah turunkan kepada kamu, wahai Rasul, secara jelas, maka orang-orang yang tidak takut kepada hari hisab itu berkata, dan tidak mengharapkan kepada pahala, dan juga tidak beriman dengan hari kebangkitan dan hari dikumpulkan, maka datanglah dengan Quran yang selain Quran ini, atau gantilah Quran ini dengan menjadikan halal menjadi haram dan haram menjadi halal dan ancaman menjadi janji dan janji menjadi ancaman. Dan dengan menghapuskan aib-aib sembahan-sembahan kami dan dengan tusfi itu apa, menghapuskan mimpi-mimpi kami. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, jika hal ini tidaklah jika ini bukanlah untukku, sesungguhnya aku hanyalah mengikuti apa yang telah diperintahkan kepada kalian dengannya dan yang telah dilarang kepada kalian dengan apa yang telah diturunkan kepada kami yunazilhu alayya dan apa yang telah diperintahkan kepadaku dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Rob kami dan telah diperintahkan. Sesungguhnya aku khawatir bahwa Allah jika aku menyelisihi perintahnya, yaitu khawatir kepada azab di hari yang besar, yaitu hari kiamat. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat kami yang berisi penjelasan-penjelasan, qala, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, datangkanlah Al-Quran, bukan Al-Quran yang ini, atau gantilah ia. Ini keinginan orang kafir. Karena mereka enggak suka dengan larangan-larangan yang diberikan kepada mereka. Maunya mereka Al-Quran itu sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi. Aku tidaklah berhak yang mengganti Al-Quran hanya dari diriku. In attabi'u illa ma yuha ilai. Yang aku ikuti hanyalah apa yang diwahyukan kepadaku. Artinya Rasulullah SAW hanyalah menyampaikan. Adapun Al-Quran bersumber dari Allah Azza wa Jal, firman Allah Azza wa Jal, sementara Rasulullah SAW hanyalah menyampaikannya. Tidak ada hak bagi Rasulullah untuk mengubah-ubah isi Al-Quran. Inni akhafu, sesungguhnya aku takut jika aku bermaksiat menyelisihi perintah Rabbku. Aku takut azab yaumin azim, ya azab pada hari yang dahsyat, yaitu hari kiamat. Ayat ini menunjukkan betapa ingkarnya orang-orang kafir ya, sampai-sampai mereka maunya isi Al-Quran itu sesuai dengan keinginan mereka. Ini keinginan orang-orang kafir. Dan tentu ini enggak mungkin ya. Ya karena Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan syariat, maka Allah yang lebih tahu tentang maslahat hidup manusia. Maka hal-hal yang tidak baik bagi manusia dilarang. Kalau kita perhatikan seluruh perintah syariat pasti berisi kebaikan. Dan seluruh larangan syariat pasti berisi keburukan. Karena Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat dan mudarat untuk manusia. Maka Allah menetapkan syariat. Tidak bisa manusia ya meminta agar aturannya itu disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Kalau itu terjadi ya, maka tatanan masyarakat akan hancur ya. Dan ayat ini menegaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat tabligh ya, yaitu menyampaikan, hanya menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berani ya, dan mustahil bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah-ubah ayat Al-Qur'an. Nah, Ini Umum Mikil ngapain angkat tangan? Baik. Satu ayat lagi ya. Siapa baca? Bu Marsi kan dalam nggak baca ya? Baca Bu Marsi. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul law syaa Allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adraakum bih. Faqad labistu fiikum 'umran min qablihi afala ta'qilun. Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Qul fi'il amar antafa'ilnya, lau harfu madha ya Ustaz? Lau itu harfu syartin aja. Lau harfu syartin. Sya'a fi'il madi, Allah fa'il, ma maf'ulun bih, talautuhu, talautu, fi'il mudari, ini fi'il madi. Talautu itu fi'il madi, ala yatlu tilawatan. Talautu fi'il madi, itu fa'ilnya, alha'u maf'ulun bih, alaikum jarwa majrur alwaw harfu atfin la harfu nafin adara fi'il ma'adi huwa afa'ilnya kum maf'ulun bihi jarwa majrur anfa'u harfu atfin qad harfu tahkikin labistu fi'il ma'adi anfa'ilnya tu fa'ilnya fi'kum jarwa majrur umuran maf'ulun bih min qabli jarwa majrur alha'u mudhafun ilaih alhamzatu ya harfu istifham alfa'u harfu afin allamu harfu nafin ta'kilun fi'il mudhari alwaw fa'ilnya akhirnya kullahum ayyuhar rasulu law syaa Allahu ma talawtu hadzal qur'ani 'ala hadzal qur'an 'alaykum wala a'lam wala a'lamukum Allahu bihi wala a'lamakum Allahu bihi fa'lamu annahul haqqu minallahi annahul haqqu kan khabarnya anna fa'lamu annahu al-haqqu minallahi fa innakum ta'lamuna annani makastu fikum zamanan tawilan min qabli an yuhihi ilayya rabbi wa min qabli an talawtuhu alaykum afala tasta'maluna uqulakum afala tasta'miluna uqulakum bitadabburi wa tafakkur. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, seandainya Allah menginginkan aku tidak membacakan Quran ini kepada kalian dan Allah tidak akan memberitahu kepada kalian maka ketahuilah oleh kalian sesungguhnya kebenaran itu dari Allah dan sesungguhnya kalian akan mengetahui sesungguhnya aku telah tinggal ya Ustaz. Ya, telah tinggal bersama kalian. Telah tinggal bersama kalian dalam waktu yang panjang sebelum diturunkannya wahyu kepadaku dari Rabbku dan siapa yang sebelumnya aku bacakan kepada kalian. Ini bukan siapa dan sebelum aku membacakan Al-Quran kepada kalian. Dan sebelum aku membacakan Al-Quran kepada kalian. Tidakkah kalian mempergunakan akal kalian untuk bertadabur dan berpikir? Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. Katakanlah kalau sekiranya Allah menghendaki, aku tidak akan membacakan Al-Quran kepada kalian. Dan tidak pula Allah memberikan pengetahuan kepada kalian tentang Al-Quran tersebut. Maka sungguh aku telah tinggal bersama kalian untuk waktu yang lama, min qablih, sebelum aku diangkat sebagai Rasul, sebelum aku menceritakan Al-Quran kepada kalian, afala ta'qilun. Maka mengapa kalian tidak berpikir? Artinya, ketika kafir Quraisy meminta agar Al-Quran ini diubah-ubah, Rasulullah menjelaskan bahwasanya itu bukanlah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang Rasulullah ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara dari hawa nafsu sendiri, melainkan hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi semuanya itu merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rasulnya yang tugasnya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menjelaskan faqad labistu fikum umuran min qabli. Ini kayak menegaskan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, aku mengenal kalian bukan sehari dua hari, ya, aku telah tahu sifat-sifat kalian. Jadi jangan banyak alasan. Ya. Rasulullah tahu bagaimana sifat-sifatnya orang kafir Quraisy, baik sebelum ya beliau diangkat sebagai Rasul ataupun setelah beliau diangkat sebagai Rasul. Jadi Rasulullah tahu betul bagaimana karakter orang-orang kafir Quraisy. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak mau berpikir? Tidakkah kalian mau mentadabburi dan bertafakur tentang isi Al-Quran? Nah, ini adalah sindiran bagi orang-orang kafir Quraisy. Nah. Baik ya, kita lanjutkan ke hadis. Aku masih. Berarti sekarang hadis ke-59 ya. Nah. Sebentar. Siapa yang mau baca hadis? Umum Mekial udah baca belum? Belum ya? Udah sih, udah kayaknya. Belum tadi. Kamar mandi. Oh, dia udah baca Umum Mekial ayo. Ya, ya. Tadi dipanggil nggak nyaut ya? Ya, tapi. Atau ini ada Pak Haris nih, nggak apa-apa nih. Kalau Pak Haris belum pernah baca nggak apa-apa. Pak Haris dulu aja. Umum Mekial. Silakan Pak Haris. Nama Ustaz. Haris keberapa Ustaz? 59. 59. Bismillah. Hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atin min rabbi fa akhbarani aw qala basharani annahu man mata min ummati لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زاني وإن شرق ini firmadi وإن زنا وإن زنا وإن شرق قال وإن زنا وإن شرق أخرجه وإن saja jangan syak وإن شرق وإن شرق أخرجه البخاري في kitabul janaiz babu fil janaiz wa man kana akhiru kalamuhu kalamihi la ilaha illallah. Nah. Oh ya, apa? Hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atani telah datang kepadaku atin min rabbi, berarti utusan dari Rabbku gitu ya. Utusan dari Rabbku fa akhbarani dan mengabarkan kepadaku, au qala basyaroni, atau menyampaikan kabar gembira kepadaku, annahu bahwa man mata min ummati, barang siapa yang meninggal dari umatku, la yushriku billahi syai'an, yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Qultu, kemudian aku berkata, wa in zana wa in syaraqa, dan juga wa yang berzina, sekalipun ia berzina, sekalipun pezina, ini fa'il apa yang Ustaz? Fi'il madi, sekalipun ia berzina, sekalipun dia berzina, dan sekalipun dia mencuri. Kemudian berkata, dan kemudian Nabi SAW berkata, bersabda, dan sekalipun dia berzina dan dia mencuri. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari. Dikeluarkan oleh Bukhari di kitab Janais, bab Janais min dalam wa min kana. Dan siapa yang akhir perkataannya? Dan siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. طيب حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani atin min rabbi fa akhbarani. Telah datang kepadaku orang yang datang di Rabbku, maksudnya utusan dari Rabbku, fa akhbarani, lalu dia memberikan kabar kepadaku. Au qala basyarani, atau Rasulullah bersabda basyarani, ia memberikan kabar gembira kepadaku, annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannata, bahwa siapa saja yang mati dari umatku, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dakhala al-jannata, ia masuk surga. Qultu, aku bertanya, aku berkata, yaitu Abu Dzar, wa in zana wa in saraqa, sekalipun dia berzina dan sekalipun dia mencuri, wahai Rasulullah, qala wa in zana wa in saraqa. Rasulullah menegaskan, iya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, dia tetap akan masuk surga. Hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang yang telah memiliki keimanan dalam hatinya, kemudian dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, sekalipun dia berbuat dosa, maka dia tidak akan keluar dari Islam. Ya. Ini bantahan untuk orang-orang Khawarij. Khawarij itu kan meyakini bahwa kalau ada orang mengaku Muslim, lalu dia berzina, mencuri, atau melakukan dosa-dosa besar, maka dia bisa murtad dari Islam. Dengan hadis ini terbantahkan apa yang diyakini oleh orang Khawarij. Dalam hadis ini jelas, ya, sekalipun seseorang berzina, sekalipun seseorang mencuri, tapi dia beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka dia masuk surga, meskipun tentu dia akan dibalas dulu dosa-dosanya. Ala kulli hal, setiap orang Islam pasti akan masuk surga. Cuma bedanya ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan hisab, kemudian setelah dihisab ternyata dia langsung masuk surga tanpa neraka, ada yang masuk surga setelah dihisab dulu, kemudian dia masuk neraka dahulu, setelah dosanya habis baru masuk surga. Intinya keadaan Muslim itu berbeda-beda dari sisi cara masuk surganya. Tapi semua orang Islam pasti akan masuk surga. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bantahan kepada orang-orang yang meyakini kufurnya atau murtadnya para pelaku maksiat. Karena jelas sekali, di sini Abu Dzar mengatakan, sekalipun dia berzina, wahai Rasulullah, sekalipun dia mencuri, wahai Rasulullah, kata Rasulullah, iya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, dia tetap akan masuk surga. Ya, cuma tentu kita jamak dengan hadis-hadis yang lain, dengan ayat-ayat Quran, bahwa seseorang itu akan dihisab nanti pada hari kiamat, ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk neraka terlebih dahulu. Tapi semua umat Islam wajib kita yakini semuanya akan masuk surga. Nah, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita lihat pertanyaan yang masuk. Ustaz, ana mau tanya dulu dong. tentang ya. Ini hadis. Kenapa dahola itu pakai fi'il madi ya? Kan la yusyriku billahi syai'an, bukan yadkhulu. Kan dahola kan telah lampau ya. Dia sementara artinya kan akan masuk surga. Iya, justru dengan penggunaan fi'il madi itu memastikan, Bu. Memastikan. Enggak, kalau yadkhulu baru akan kan. Kalau dengan fi'il madi dia memastikan bahwasanya pasti masuk surga. Bahwa siapa saja yang beriman kemudian mati dan tidak menyebutkan Allah, dia pasti masuk surga. Jadi bentuk seperti ini lebih kuat maknanya dibandingkan dengan yadkhulul jannah. Karena kalau yadkhulul itu kan artinya apa? Akan gitu kan? Akan masuk surga. Kalau dakhulul jannah itu memastikan bahwa dia pasti masuk surga. Seperti itu. Nah. Ini ada pertanyaan dari Bu Kurniati juga ya. Ad-durru kadang dibaca dhamma, kadang dibaca fathah. Itu masakan ya. Kalau masak doanya dhamma kah? Kalau pilnya doanya fathah. Iya, jadi setahu saya ingat aneh sih kalau dur sama dor agak beda artinya ya. Iya gak sih? Coba lihat di kamus bedanya dor sama dur apa? Dorro itu kan fi'il ya. Kalau dur itu masdar ya. Betul gak sih Ustaz? Dorro iya fi'il. Dorro kan fi'il. Do'af. Tapi ada gak masdarnya dorun gitu? Bisa juga. Dorun bisa juga kemudorotan ya. Jadi bisa durun, bisa dorun. Bisa Bu, bisa dua-duanya. Kalau kita lihat di kamus itu, bisa durun, bisa dorun. Nah. Ada satu lagi, ada dua. Tadi dibaca falam takun hadil umam. Kok umam majrur? Iya, ditafsir. Oh, tadi bacanya umam. Umami, iya tadi Bu Dayalis kalau nggak salah yang baca ya. Tafsir ayat 13. Falam takun hadil umamu harusnya. Iya, umamu ya. Dia isimnya kan. Emang ada jarnya tadi, enggak ada huruf jarnya. Tadi umami dibacanya, makanya ada tanya. Coba kita lihat lagi ya. Bukannya malah umama ya? Ini khobar ya. Isimnya tak anta ayat 13 tafsir ayat 13. Allah ya, nahunya udah jago-jago ya. Mana tadi? Walakad ahlakna al-umam. Falam di tengah Ustaz. Ya, falam takun hadhil umamu. Umamu apa umama ya? Taknya kan isim kana ya, tak. Ya, umam. Ini isimnya hadhil umamu, makanya dia mau anas. Oh, iya berarti ya. Kan umamu itu mau anas ya. Iya, jadi justru umamu. Karena ini hadhi makanya takun. Kalau bukan hadhi ya yakun. Khabarnya jumlah ya. Maka tidaklah umat ini. Ya jadi ini justru isimnya. Khabarnya mana? Jumlah ya. Laku dia. Iya. Litusaddiqa rusulah. Litusaddiqa. Jadi ini isimnya. Makanya bacanya falam takun hadhil umamu. Ya. Nah. Ya jazakallahu khairan. Ya. Nah. Tapi insyaallah cukup sampai sini, semoga apa yang kita baca bermanfaat, dapat kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.